air katamu. Kata kelabu bagi sadu manis katamu. Itu rasa berbeda. Betapa kudus arti cinta. Benarnya kata hati pun berbeda. Ingin ku rasakan tiada lagi bisa. Di balik pintu hatiku tertutup akan kata kelabu bagi sadu manis katamu. Itu dan rasa berbeda. Betapa kudus arti cinta. Benarnya kata hatiku berbeda. Ingin ku rasakan tiada lagi bisa. Di balik pintu hatiku tertutup akan.